تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله تعالى mulai hari ini kita akan membaca dan memahami bersama sebuah kitab yang sangat bermanfaat, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa hadzal kitab mimma katabahu nafsuhu rahimahullahu taala. Falaysa kullu كتب الشيخ محمد بن صالح الأنثيمين كتبها نفسه رحمه الله تعالى، فأكثر الكتب للشيخ محمد بن صالح الأنثيمين إنما هي من تفريغ محاضرته أو دروسه، فكتبها بعض طلابه وفرغ دروسه على ذلك، ثم راجعها الشيخ محمد بن صالح الأثيمين. ولم يؤلف الشيخ محمد بن صالح الأثيمين كتبا بنفسه إلا شيئا قليلا، فمن تلك الكتب التي ألفها رحمه الله تعالى بيديه هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب الأصول من علم الأصول، فهو رسالة مختصرة في بيان قواعد أو أصول الفقه، هي رسالة مختصرة. فطريقتنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى يقرأ كل منكم يوما على حسب الجدول، كل يوم يقرأ أحدكم، ونحاول أن نفهمه ولا نعلق عليه إلا شيئا يسيرا مما نحتاج إلى تعليقه، وإلا فالذي يهمنا من هذا الدرس هو فهم الكتاب إن شاء الله تعالى، ولا نكثر التعليق لكي ننتهي منه في وقت قريب. أما الفوائد الكثيرة الطويلة التي لم تذكر في هذا الكتاب فستجدونه في كتب أخرى مما تدرس بعد هذا الكتاب، لأن بعض العلماء يذكرون أنه ليس من الحكمة وليس من الحسن أن يكون المدرس يذكر الفوائد الكثيرة الكبيرة في كتاب مختصر التي هي سيمر بها الطلاب بعد تدريس ذلك الكتاب. فبعض المدرسين يدرسون تحفة الثانية ويذكر الفوائد في المتممة أو في قطر الندى، مع أن تلك الفوائد سيدرسها الطلاب بعد دراستهم التحفة الثانية، فيشغب أذهانهم ويضعفهم ويجعلهم صعبا لإتقان ما يدرسون ذلك الدرس. كتب أجل طيب. فنحن نحاول إن شاء الله تعالى أن نختصر الفوائد، لا نذكر إلا الفوائد المحتاجة التي نحن نحتاجها إن شاء الله تعالى. نعم، اقرأ يا أحمد من مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الشيخ الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، مقدمة المؤلف: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman amma ba'd. Wa hadhihi risalatun mukhtasaratun fi usulil fiqhi katabnaha ala wifqi al manhaj. Kalau minhaj, kalau minhaj biasanya haknya panjang al minhaj. Ya, kalau haknya pendek maka bacanya al manhaj. Ala wifqi al manhajil muqarrari li sunnati lisanati tsalitsati ats-tsanawiyyati fil ma'ahadil alamiyyati wa samaynaha al ilmiyyati. Al-ilmiyyati wa sammaynaha al-usul min ilmi al-usul. As'alullaha ayyaj'ala ilmana amalana. As'alullaha ayyaj'ala amalana khalisan lillahi nafi'an li ibadillah innahu qaribun mujib. Qala muqaddimah al-mu'allif. Muqaddimah wa muqaddamah, ya. Bisa dibaca dua-duanya. Kalau muqaddimatu al-mu'allif, ya. Muqaddimah, ya. Sebagian mereka menyebutkan bahwa ini ya, sebagai isim fa'il. Maka artinya muqaddimatul mu'allif. Ini adalah pendahulu terhadap apa yang akan dipelajari setelah ini. Kalau muqaddamah, ini adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pendahulu, pendahuluan, yang maknanya adalah sama. Baik. Qala alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim taslima. Hadhihi ma tusamma bi khutbatil hajah wa hadha mimma kana alaihi as-salaf fa innahum yaftahuna khutabahum wa durusahum bi khutbatil hajah fa fi hadhihi al-khutbah durusun kabirah تتعلق بتوحيد والعقيدة والمنهج ففيه الاعتراف بانفراد الله عز وجل بالحمد وتوحيد الله عز وجل بالإعانة وكذلك انفراد الله عز وجل بالاستغفار والتوبة والاستعادة وإلى غير ذلك من دروس. أو نذكر بعض الدروس اختصارا نستفيد من هذه الخطبة يعني خطبة الحاجة دروسا. الأول منها البدء بالحمد لله عز وجل. البدء بالحمد, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ كل ذي أمر لا يبتدأ ببسم الله فهو أمر أخطأ أو أفضع إلى غير ذلك. فإن كان هذه الأحاديث من حيث الإسناد ضعيفة لكن من حيث المعنى صحيحة, فبدؤوا بالبسملة أو بالحمدلة في الكلام أو في الخطبة, هذا مما يشرع, مما يشرع وما عليه السلف. الدرس الثاني من دروس هذه الخطبة أننا لا نعتمد على قوتنا وعلمنا وذكائنا, فلا بد من الاستعانة بالله عز وجل وطلب العون من الله عز وجل. هذا مما يدل على قوة توحيد العبد وهو شيء مهم. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تأملت القرآن فوجدت أن أهم الأدعية ما في القرآن هو في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهو طلب العون من الله عز وجل. فإننا لا نستطيع أن ندرس ولا نستطيع أن ندرس ولا نستطيع أن نتفرق لطلب العلم ونفهم ما في العلم ونحو حفظه وإتقانه إلا بعون الله عز وجل. فطالب العلم لا يتوكل على نفسه ولا يغتر بذكائه ولا يغتر بقوته، بل يعترف ضعفه أمام الله عز وجل ويتضرع ويتذلل أمام الله عز وجل بالاستعانة منه. الدرس الثالث من دروس هذه الخطبة طلب المغفرة من الله عز وجل. انظرها هنا حيث جعل طلب المغفرة بين يدي الدرس، بين يدي التعلم. لماذا؟ لأن الذنوب قد تقعدنا عن طلب العلم وعن خير وعن خير. أنت أين دفتر يا لقمان؟ ما اسمك؟ أين دفتر؟ هذا كتاب، أين دفترك؟ أين دفتر؟ لا خذ دفتر، لا بوله تلوش دي ستو هرش دي بكو. أنت بلو. أنت ما اسمك؟ إمام. من تاكينوان؟ ها؟ تاكين رأي إقبال إمام فيصل أيوة من ميدان. هذا عبد الرحمن رجال أحمد توفيق. أنت من أقارب الأخر لي؟ من أقارب. كنت في التحفيظ، أنت أكملت المتممة، درست المتممة. كيف حال عثمان؟ يقرأ. ماذا يفعل الآن؟ يبر بوالديه. الذهاب إلى بأدم، سمعت أنه سيذهب إلى بدن يدرس هناك بعد سنة. ولن مازال في سبولغا؟ هو مازال في سبولغا الآن. نعم. اكتب الفوائد. أنتم harus pandai. Jangan tunggu perintahnya, tulis baru tulis. Itu anak TK tuh. Kalau belajar kayak gitu, tulis. Itu anak SD. Kalau nunggu dituruh tulis baru nulis. Seorang talibul ilm harus pandai. Ustaznya lagi menjelaskan, gurunya sedang menjelaskan, dia harus pandai. Apa saja yang perlu saya tulis? Ini faedah perlu enggak saya tulis? Ini perlu enggak ditulis? Jangan tunggu, suruh tulis. Baik. ذكرنا آلفا أن من الدروس التي نستفيدها من خطبة الحاج هذه طلب أهمية طلب المغفرة من الله عز وجل قبل البدء بالأعمال. لماذا؟ لأن الذنوب تقعدنا عن العمل، كما قيل لبعض السلف: لماذا يصعب على الناس قيام الليل، أو لماذا يصعب علي قيام الليل؟ فقال بعض السلف منهم حسن البصري كما ينسب إليه، قال: أقعدتك ذنوبك. ويقول بعضهم: إن قيام الليل شرف من الله عز وجل، والله عز وجل لا يعطي هذا الشرف لمن عصاه في النهار. وهذا وطلب المغفرة والاستغفار من الله لا ينحصر أو لا يكون بعد المعصية فقط، بل نستغفر الله عز وجل في كل حال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليست له إيش الذنوب، ومع ذلك إيش القول؟ فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكذلك الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك يستغفرون الله ويسبحونه ويحمدونه. كذلك ما يدلنا ذلك على ذلك قولنا: غفرانك بعدما خرجنا من الحمام من الغائط. لماذا نقول غفرانك مع أننا لم نفعل أو لم نعمل معصية في الداخل، وإنما فعلنا شيئا مباحا، ومع ذلك لما خرجنا نقول غفرانك؟ لماذا؟ لأننا في شيء مباح الذي هو ليس بعبادة بذاته وليس من الذكر بذاته. فلما انتهينا من شيء مباح ليس فيه ذكر الله عز وجل فنستغفر الله عز وجل، فهذا يدلنا على أهمية الاستغفار من الله عز وجل، مع أننا لم نعصي الله عز وجل في الحمام، وإنما قضينا حاجتنا وهي ليست بالعبادة في نفسها وذاتها، شيء مباح، فنستغفر الله عز وجل لأنه قد مر من وقتنا لشيء غير العبادة، لشيء ليس بذكر الله عز وجل. كذلك قد نستغفر الله عز وجل بعد العبادة، فأول ما نقول بعدما سلمنا من الصلاة استغفر الله، مع أننا انتهينا من العبادة. ففيه حكم والدروس، منها هو استغفار من الله عز وجل لنا لما في صلاتنا من الضياع أو من التقصير، أو التعارف منا أننا في تقصير وأننا دائما وأبدا نحتاج إلى مغفرة الله عز وجل. طيب، فإن الاستغفار والتوبة تطهرنا من الذنوب، والذنوب يحول بيننا وبين توفيق الله عز وجل. فإذا حال بيننا وبين توفيق الله عز وجل ذنوبنا فلا نتمكن لأخذ العلم وفهمه وحفظه. ولهذا نجد كثيرا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، يعني كتاب berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kita. Ya. Wa min sayyi'at min sayyi'ati a'malina. Dan dari kejelekan dari hasil perbuatan kita. Anfusina, kejelekan diri kita yang suka memberi bisikan kepada hal-hal yang jelek. Oleh karena itu, sebagian ulama menyatakan hendaknya engkau selalu berburuk sangka terhadap dirimu. Artinya jangan mudah terpancing dan bisikan diri sendiri. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bisuk. Ya. Karena kapan seorang mudah percaya kepada dirinya sendiri, ya, disitulah dia akan jatuh ke dalam kejelekan. Ya. Ah, nanti saja, nanti saja, nanti saja. Jadi permainkan oleh dirinya sendiri, ya. Atau dari kejelekan perbuatannya sendiri, ya. Kejelekan-kejelekan perbuatannya sendiri. Oleh karena itu para ulama menyatakan kita tidak khawatir orang lain akan berkuasa di atas kita. Ya, tetapi yang kita khawatirkan Allah kuasakan manusia terhadap kita lidunubina, karena dosa-dosa kita. Kalau kita pandai menjaga diri dengan Allah Jalla wa'ala, pasti Allah akan menjaga kita. Ihfadzillah yahfadzuk. Tapi masalahnya adalah dosa kita sendiri. Taib, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Fa fihi infiradullah 'azza wa jalla bil hidayah bihidayati tawfiq innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha. Naam. Wal idhlal kadhalik. Wa may yudhlil fala tajid lahu waliyan murshida. Ya. Fa talabul 'ilm labud an yukthir ad-du'a. Ya. طلب أن يكثر طلب الهداية من الله عز وجل طلب الهداية من الله عز وجل ولهذا من الأدعية التي لا بد أن نستكثرها ما في سورة طه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كذلك ورد من بعض علماء السلف أنه كلما استصعب فهم كلام الأئمة أو ما في الكتب دع الله عز وجل أن يفتح له وأن يفهمه كما ذكر ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كلما استصعب فهم شيء من العلم فإنه يتجرع إلى الله عز وجل مباشرة بدعاء ويخضع. Ya, sebagai ulama salaf, setiap kali mereka sulit memahami sebuah ayat hadis atau akhwalul ulama, mereka langsung berdoa kepada Allah عز وجل, Allahumma fahhimni, ya Allah fahamkan saya. Ini salah satu bentuk meminta hidayah. Ya. Sebab-sebab yang seperti ini seringkali dilupakan oleh penuntut ilmu agama. Seringkali penuntut ilmu agama itu mengingat sebab-sebab yang hissi. Dia mulai atur waktu. Jam segini saya menghafal hafalan baru, jam segini saya menggunakan untuk hafalan lama, jam segini saya murojaah, jam segini begini, jam segini begini. Ini al-asbab al-hissiyah yang masuk kepada kategori al-ijtihad wal-hirs. Tapi jarang, ya, tapi terkadang kita melupakan sebab yang al-a'zam, yaitu doa. Ketika antum sulit, ya, langsung wudu, salat dua rakaat, memohon kepada Allah. Ya, atau langsung berdoa kepada Allah, atau bangun di sepertiga akhir malam untuk dimudahkan oleh Allah memahami daras. Ya. Kalau ini senantiasa kita jaga, maka insyaallah taala tidak ada yang sulit dari ilmu agama itu. Pasti akan terbuka. Apalagi Allah telah berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir." Faqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, fa fihi wahdaniyatillah 'azza wa jalla bil بالألوهية وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وحده شريك له لا شريك له هذا توكيد لقوله لكلمة وحده karena tanpa la syarika lah itu sudah bermakna wahdah. Wahdah juga توكيد untuk Allah subhanahu, karena dia termasuk alfaz توكيد. Andai kata kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ini sudah bermakna atau tauhid. Kenapa? Karena illa harfun al-istithna. Naam, wal istithna jaa ba'da al-umum. Ha? Walladhi yustathna ba'da al-umum. Ya. Idzan huwa yanfarid 'anil umum qabla al-mustathna. La syak. Kalau saya mengatakan ma jaa at-tullabu illa Zaidun, berarti seluruhnya hadir kecuali Zaid. Mungkin enggak ini al wa asyhadu alla ilaha. Semuanya tidak ada ilah. Bukan sebagai ilah yang disembah. Ilallah kecuali Allah. Berarti hanya Allah lah yang berhak disembah. Saya ditambah lagi tauhidnya wahdahu. Satu-satunya. Ya. Yang berhal kalimat wahdahu sudah ada pada kalimat illallah. Karena datang setelah illa. Ya. Illa la ya'ti illa ba'dal umum. Sesuatu yang terkecualikan ba'dal umum. Berarti dialah satu-satunya yang tidak masuk dalam keumuman sebelum illa. Ditambah lagi dengan tauhid la syarika lahu. Ada berapa tauhid di sini? Ada dua tauhid ini. Baik. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kalimat al memang khilaf di antara ulama, al rajul itu apakah sahabatnya ataukah keluarganya saja? Sebagian mereka menyatakan al adalah keluarga saja. Ya, ada yang menyatakan masuk pengikut dan sahabatnya. Yang rajih bahwa al pada dasarnya masuk ke dalamnya adalah keluarga. Tetapi juga mencakup orang-orang yang mengikutinya. Sebagai contoh firman Allah, "Wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab." Siapa ala fir'aun ini? Apakah keluarganya saja? Enggak, dia dan bala tentaranya. Menunjukkan kalimat al tidak hanya bermakna keluarga. Nah. Baik. Oleh karena itu sebagian para ulama menyatakan kalau kita menyebutkan wa ashabihi berarti al tadi hanya masuk keluarga saja wa ashabihi. Tapi kalau kita tidak menyebutkan lagi maksudnya sudah mencukup. Misalkan kita minta wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman. Itu sudah mencakup para sahabat, para tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Jelas ya? Qala amma ba'du. Amma ba'du ini yang disebut dengan faslul khitab. Dan jawabu amma harus dengan fa. Fahadhi ini fa yang disebut dengan fa al-fasahah. Artinya bahasa antum tidak dianggap fasih kalau tidak ada fa ini. Misalkan saya katakan amma ba'du hadhihi risalatu. Secara arti sama. Ya. Tidak ada yang berubah. Jelas ya? Tapi dalam penilaian ilmu balaghah, ilmu al-ma'ani, ucapan saya amma ba'du hadhihi risalatun ini tidak fasih. Tidak fasih bahasanya. Ya, walaupun secara nahwu dia sudah sempurna, sudah dipahami, tapi enggak fasih. Harus ada fa. Jelas ya? Amma ba'du fa hadhihi. Nah. Amma ba'd fa hadhihi risalatun mukhtasarah. Ini adalah tulisan yang ringkas. Risalah dalam bahasa para ulama itu untuk sebuah tulisan yang ringkas itu risalah. Ya. Itu seringnya yang disebutkan oleh para ulama. Kalau di bahasa sekarang ini lebih sering disebut dengan kutip, ya. Tapi sebenarnya kalimat dalam penggunaan ulama salaf sebagai ulama menyatakan risalah itu adalah tulisan yang mukhtasar. Tapi kalau kita melihat kepada pemakaian ulama salaf, risalah itu terkadang mereka gunakan tulisan yang terkadang juga tebal. Contohnya risalah Imam Syafi'i tebal, bukan tipis. Ya, kalau ada yang berkata, ya kan Imam Syafi'i nulis kitab risalah, tebal, kok enggak disebut risalah? Maka jawabannya bahwa risalah Imam Syafi'i itu sebenarnya bukan judul, tapi beliau menulis kaedah-kaedah agama, kemudian beliau kirim ke seorang ulama yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Maka disebutlah risalah. Risalah itu surat, sesuatu yang dikirim. Jelas ya? Maka risalah, penggunaan risalah tetap untuk sebuah tulisan yang ringkas, ya. Mukhtasarah yang ringkas fi usulil fiqh. Tentang kaedah-kaedah fikih. Katabnaha ala wifqil manhajil muqarrar lis-sanati tsanawiyyati fil ma'ahid للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية. Yang kami tulis sesuai kurikulum al-manhaj al-muqarrar, sesuai kurikulum yang dijalankan. Wifq, sesuai kurikulum yang dijalankan untuk tahun ketiga tsanawiyah, kelas 3 SMA. Jadi ini pelajaran kelas orang mahasiswa siswa kelas 3 SMA di Saudi Arabia di masa Sheikh. Ya. Di ma'had, ma'ahid itu tempat-tempat pendidikan. Ya, yang dia bukan sekolah. Kalau sekolah, apa bukan kuliah. Kalau kuliah itu jami'ah. Misalkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada ma'had. SD, SMP, SMA di situ. Tamat di situ mereka bisa lanjutkan ke jami'ah. Bahkan terkadang di ma'had itu sendiri juga ada S1-nya. Ada S1-nya. Jelas ya? Baik, ma'had itu bisa kita bahasakan tempat pendidikan. Ma'ahid al-ilmiyah wa sammaynaha, dan kami berikan nama, kami berikan judul al-usul min ilmil usul. Kaedah-kaedah dari ilmu usul. Min di sini min tabi'iyyah, yang menerangkan kepada kita bahwa usul yang Syekh sebutkan di sini innama hiya ba'd min usuli ilmil usul wa laysa kullaha. Jelas ya? Menunjukkan bahwa yang beliau sebutkan di sini adalah sebagian, bukan seluruhnya, bukan sebagai pembatas. Yang menunjukkan kepada kita bahwa di sana masih ada lagi kaidah-kaidah fikih yang belum beliau sebutkan di sini. Jelas kan? Baik, qala as'alullaha an yaj'ala amalana khalisan lillahi nafi'an li'ibadillah. Innahu qaribun mujib. Saya memohon kepada Allah agar Allah menjadikan amalan kita ini ikhlas karena Allah. Fa fihi tanbih ahammiyati al-ikhlas. Di sini beliau ingatkan diri kita pentingnya ikhlas. Karena apalah makna sebuah ibadah, sebuah kebaikan yang kita lakukan yang tidak ikhlas? Haplah kita mendapatkan pujian dari manusia, sanjungan dari manusia, tapi kita enggak dapat pahala. Mending kalau sekedar enggak dapat pahala, tapi kita terancam dengan ancaman-ancaman yang sangat keras terhadap para pelaku riya. Inna awalan nasi tusa'ira bihimun nar yaumal qiyamah salasatun. Para pelaku riya. Dan ini hendaknya benar-benar kita tanamkan pada diri kita di dalam menuntut ilmu agama, di dalam berdakwah. Karena tidaklah ada yang futur dari jalan kebaikan ini melainkan karena keikhlasan yang lemah. Sebagai contoh, sebagian penuntut ilmu agama berpaling menuntut ilmu agama hanya dikarenakan tersinggung sama temannya, tersinggung sama ustadznya, tersinggung dengan ini, tersinggung dengan itu. Demikian pula seorang da'i misalkan putus berdakwah dengan alasan-alasan yang sebenarnya itu adalah menunjukkan lemahnya keikhlasan kita. Karena kalau kita ikhlas, kita mau belajar karena Allah kok, apakah teman yang di samping kita ini cocok dengan kita ataukah tidak, ada urusannya. Ya kan? Ustaznya mengamalkan ilmunya ataukah tidak, antara dia dengan Allah. Yang penting dia sampaikan kepada kita adalah kebaikan dan dia di atas manhajus salaf. Selesai kan? Ya, kecuali kesalahan-kesalahannya adalah sesuatu yang fatal yang tidak mungkin lagi kita menuntut ilmu kepadanya. Ya, sebagai penuntut ilmu diberikan penyakit ini oleh syaitan dan tanpa kita sadari, padahal itu menunjukkan lemahnya keikhlasan kita. Hanya dikarenakan masalah kecil saja. Ya, sebagian orang hanya dikarenakan sebuah peraturan enggak mau belajar lagi. Ini menandakan keikhlasan yang lemah. Seorang yang ikhlas itu enggak mudah jatuh di tengah jalan. Makanya Nabi umpamakan seorang mukmin dengan pohon apa? Pohon kurma. Pohon kurma kokoh, dan seorang muslim itu kokoh, dan dia tidak akan pernah kokoh kecuali dengan ikhlasan. Tsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti. Apa qawli tsabiti di sini? La ilaha illallah wa hiya kalimatul ikhlas ya fi dunya wal akhirah. Ya, maka menjaga keikhlasan dalam belajar terus sangat penting. Misalkan seperti ini nih, kalau antum enggak ikhlas belajar 2 4 6 7 8 orang, tiba-tiba satu ini udah pulang enggak belajar lagi, atau yang satu lagi pindah, yang ini pindah, ini pindah, ini pindah, tak tinggal sendiri imam. Kalau enggak ikhlas belajar, enggak ada cerita antum bertahan, cari-cari alasan yurah. Ya kan? Ya. Tapi kalau orang ikhlas, dia jangan antum pahami berarti anda melarang kalian pindah, enggak. ya, seorang guru tidak boleh melarang ya, muridnya untuk pindah kepada guru yang lain selama guru tersebut di atas sunnah. Tapi pintu nasihat tetap terbuka. Tapi kalau orang yang ikhlas belajar, dia enggak ikut-ikutan, bukan karena fulan dan alam telah pindah. Tapi kalaupun dia pindah, dia berpindah di atas prinsip. Karena ada sebagian penuntut ilmu kayaknya kalau belum keluar daerah belum belajar. Padahal walaupun dia keluar daerah, pelajarannya malah dari awal lagi. Ya. Pelajarannya lebih rendah, lebih di bawah daripada pelajaran-pelajaran yang dia pelajari di daerahnya sendiri. Dan di sana tidaklah dia lebih fokus dan tidaklah ilmunya lebih banyak. Jadi bermasalah. Para ulama dahulu mereka berpindah dari daerahnya kalau ilmu dari ulama daerahnya itu semuanya sudah diambil ilmunya. Baru mereka pindah. Kan ada penyakit bagian kita, kalau belum keluar daerahnya belum mantap. Kalau belum ke Jawanya belum mantap. Nah, kenapa ke Jawa mulai dari Rasulullah jilid 1 lagi? Di sini sudah selesai mutamimah. Sana mulai dari Rasulullah jilid 2 lagi. Kecuali memang sebuah sekolah yang tidak ada di daerahnya, itu lain kan? Hanya sekedar alasan karena teman-teman sudah pindah, teman-teman sebagian sudah tamat jamiah, sudah lewat jamiah Islamiyah begini, aduh saya tinggal sendiri. Nah ini berarti kan enggak di atas prinsip. Malu saya. Ya kalau kita ikhlas, kenapa harus malu? Ya, kita akan kokoh. Orang yang ikhlas itu enggak mudah digoyang. Ya, dia kokoh di atas prinsipnya dalam belajar. Sehingga juga dalam ibadah. Ya, biasanya rata-rata misalkan antum satu kelas puasa Senin Kamis. Begitu yang lain kebanyakan enggak puasa, kalau antum enggak ikhlas, waduh, teman-teman kebanyakan yang enggak puasa. Nah, di sinilah antum biasakan diri dengan ikhlas, mendidik diri sendiri dengan ikhlas, yaitu biasakan diri sendiri melakukan kebaikan walaupun kebanyakan orang tidak melakukannya. Makanya Syekh Taimin rahimahullahu taala beliau menasihati dalam syarah Riyadhus Shalihin mengajak teman puasa bersama, buka bersama, sahur bersama, kata beliau ini kurang baik. Dari beberapa sisi, yang pertama ulama salaf tidak ada demikian. Puasa yuk, besok yuk, besok kita buka bareng ya. Secara larangan tidak ada larangan, kata Syekh tidak baik. Pertama, kalau ini menjadikan kebiasaan, ulama salaf tidak melakukan demikian. Tapi jangan antum pahami, enggak boleh menyediakan bukaan bersama, ini untuk memudahkan manusia. Tapi sepakat begitu. Kedua, kebaikan tidak baik, sisi tidak baik kata Syekh Taimin, ini akan membuat ente tidak akan melakukannya kalau teman-teman ente tidak berpuasa. Tapi kalau antum biasakan sendiri, ada teman ataukah tidak, tetap akan berpuasa. Contohnya orang belajar ya, ikut kajian, karena di situ karena kebanyakan teman-temannya ada di majelis kajian itu. Dan setelah kajian ada teman ngopi bareng. Nah, kalau suatu saat enggak ada teman ngopi, habis taklim enggak ada yang ngajak kopi, atau dia mau ikut taklim ada, enggak ada yang aku kenal di situ, saya akan hadir dia, ya kan? Tapi kalau orang yang hadir majelis ilmu agama tadi karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan hadir apakah teman dia ada di situ ataukah tidak. Apakah orang-orang di majelis tersebut dia kenal ataukah tidak? Jelas ya? Baik, maka Syekh menyatakan an yaj'ala 'amalana khalisan lillahi nafi'an. Oke, kalau antum lihat di Masjid Nabawi itu ada ulama-ulama, titel mereka itu sudah profesor. Luar biasa. Karena murid mereka cuma 5 orang. 5 orang. Makanya sampai kita, ilmu kita masih cetek, ana dan antum, maunya berdakwah muridnya selalu ramai. Ada di Masjid Nabawi radang cuma segini muridnya. Bahkan ada yang kurang dari ini. Masjid Nabawi, profesor-profesor itu. Muridnya sedikit. Ya, tapi tetap mereka mengajar. Istiqamah. Nafian li'ibadillah. Di sini tanbih dari beliau bahwa dalam berbuat bukan sekedar ikhlas, tapi hendaknya yang kita perbuat tersebut sesuatu yang bermanfaat untuk hamba-hamba Allah, sehingga kita mendapatkan pahala jariah. Addal 'alal khair kafa'ilih. Innahu qaribum mujibun. Allah Maha dekat lagi Maha mengabulkan. Berapa sudah? Baik, ini mukaddimah dari الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ونكتفي بهذه المقدمة ونواصل درسنا غدا إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ada pertanyaan? Alif mana Alif? Kampung. Balik lagi, balik lagi. Oh, mana baru balik?